menyibak segala kisah cinta. Seribu jalan terlewati, seluruh hari bersamamu. Bahagiaku bertarung benci, separuh hati ku ingin kau mati saja biar bisa denganku tak termiliki oleh yang lain. Seribu bintang di langit hitam takkan sekelam hatiku yang telah kau bagi cinta, namun tak pernah bagi perempuan ku ingin pasti agar aku punyamu. Alangkah indah bila tiba hari yang engkau suntik aku. Penantian akan kau berakhir bila cinta memang telah ada. Separuh hati ku ingin kau mati saja biar bisa dengar